Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله, ندخل في باب من لم يشكر الناس, باب orang yang tidak mengerti terima kasih kepada manusia. قال الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بدزبة البخاري رحمه الله dalam kitabnya أدب المفرد قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا الربيع ابن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Walaupun sesungguhnya lafadznya sama, syukur dengan syukur. Siapa yang tidak bersyukur pada Allah, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur pada Allah. Tetapi tentunya syukur kepada manusia dengan syukur kepada Allah berbeda. Oleh karena itu, saya terjemahkan dengan berbeda. Tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih pada manusia. Yang enggak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi, tidak tahu adab ketika mendapatkan kebaikan dari sahabatnya, dari saudaranya. Qala, dikatakan fikih hadisnya, man kana fi tabi'ihi وعادتي كفران نعمة الناس وترك الشكر Man kana fi tabi'ihi, siapa yang tabiatnya, kebiasaannya, adatnya mengingkari kebaikan manusia. Karena lawannya syukur adalah kufur. Syukur nikmah, lawannya adalah kufur nikmah. Siapa yang adatnya, tabi'ihi, tabiatnya mengkufuri nikmat, enggak pernah mengakui pemberian atau kebaikan orang lain, wa tarki syukur, tidak berterima kasih terhadap kebaikan yang orang lain berikan, kana min adatihi kufran ni'matillah, biasanya orang yang seperti ini tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kufur nikmat, kufur nikmat. Yang kedua, inna Allah subhanahu la yaqbalu syukril abdi, bahwa Allah enggak akan menerima syukurnya seorang hamba, ala ihsanihi ilaih, atas kebaikan-kebaikan yang diberikan kepadanya, idza kanal abdu la yashkur ihsanan nas, kalau si hamba ini dalam keadaan tidak berterima kasih pada manusia dan mengkufuri kebaikan orang lain. Lituṣāli aḥadil amrayni bil ākhar, karena berkait antara yang satu dengan yang lain. Asyukur lillah wa syukur linnas, ada hubungannya dan ada alaqahnya, bahkan sangat erat sekali. Mahuwa tufal bainal amrain, apa hubungan antara dua perkara, syukur kepada manusia dan syukur kepada Allah, berterima kasih pada manusia dan bersyukur pada Allah, sangat erat hubungannya. Karena ketika engkau mendapatkan kebaikan dari manusia, dibantu, ditolong, diberi, dan lain-lain, diajari, diberi ilmu, dinasehati, apakah itu bukan dari Allah? Hah? Walaupun melalui saudaramu, temanmu, gurumu, kebaikan-kebaikan tadi, tapi itu sungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hatinya untuk memberimu. Allah yang menggerakkan hati si guru untuk mengajarimu dengan baik. Allah yang menggerakkan mereka untuk memberikan kepadamu yang terbaik. Biqadaillahi wa qadari, dengan takdir Allah. Baik, berarti harus syukur pada Allah. Naam. Pertama-tama dan utama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukur kepada Allah, pertama memuji Allah, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang dengan kenikmatannya segala kebaikan jadi sempurna. Yang kedua, tidak hanya di lisan mengatakan alhamdulillah, tapi meyakini bahwa ini benar-benar dari Allah. Alhamdulillah, benar-benar dari Allah. Yang ketiga, menggunakan apa yang dia dapatkan dari kenikmatan di jalan Allah SWT. Kalau diberi ilmu, maka syukurnya adalah diamalkan dan diajarkan pada orang lain. Kalau nikmatnya berupa harta dunia, keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya. Kalau perbuatan baik dari manusia dalam bentuk pertolongan, bagaimana kewajibannya? Hah? Berterima kasih kepadanya dan balas kebaikannya. Kan begitu? Dalam rangka syukur pada Allah, berterima kasih pada orang lain. Dalam rangka syukur pada Allah SWT, membalas budi orang lain. Berarti syukur dalam rangka syukur. Berterima kasih pada manusia dalam rangka syukur pada Allah SWT. Qanibidina azakumullah, sehingga hubungannya sangat erat sekali. Kalau kita berterima kasih pada orang lain, membalas kebaikannya dengan kebaikan, sesuai dengan sunnah yang diajarkan pada bab-bab yang lalu. Man sana'a laka ma'rufan falyukafi'u. Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan kebaikan. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Itu perintah dari Allah dan dari Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan laksanakanlah kewajiban Allah pada kenikmatan tersebut. Laksanakanlah kewajiban Allah pada kenikmatan tersebut. Apa kewajibannya? Kewajibannya membalas budi dan berterima kasih pada mereka. Jazakallahu khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Engkau telah berbuat baik kepada aku. Mudah-mudahan suatu saat aku bisa membalasmu dengan kebaikan yang sama. Qanibina azakumullah. Ini syukran linnas. Dalam rangka syukran lillah ta'ala. Kembali kepada kitab. Haddatsana Musa ibn Ismail. Qala haddatsana Rabi' ibn Muslim. Qala haddatsana Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah. Imam Bukhari membawakan hadis kedua dalam bab ini yang juga sanadnya bersambung sampai kepada Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah ta'ala lin-nafs. Allah berkata kepada jiwa ini, ukhruji, keluarlah. Qalat, berkata jiwa tersebut, la akhruju illa karihatan. Fikih hadisnya disebutkan, berkata At-Tibi, laisa al-murad nafsan muayyanah bal al-jins mutlaqan. Itu mengarahnya ke sini ya. Kok tidak bisa menghindar? Diarahkan ke arah lain bisa. Kalau dimatikan kalian kepanasan. Hah? طيب اصبروا اصبروا على الحرارة الدنيا تنجو من حرارة الآخرة إن شاء الله. Sabar dengan panas dunia, selamat dari panas akhirat إن شاء الله. طيب berkata al-Tibi, ليس المراد نفسا معينة. Yang dimaksud bukan jiwa tertentu, jiwanya si fulan atau si alam. Tetapi al-murad bihi al-jins. Al-jins adalah semua jiwa. Jiwa itu kalau disuruh keluar selalu enggan. Jiwa kalau disuruh keluar selalu jawabannya la akhruj illa karihatan. Aku tidak keluar kecuali dengan berat, dengan tidak suka. Wa hiya la takhruj illa li ghayatil ikrah li'anna musahabatuha bil jasadi syadidah. Mengapa jiwa ini kalau disuruh keluar selalu dalam keadaan susah atau tidak suka? Ghayat al-ikrah artinya puncaknya ketidaksukaan. Siapa yang mau mati? Hah, ada? Tidak ada. Sehingga beberapa orang menyatakan, aku benci kebenaran, benci al-haq. Kamu kok benci al-haq? Iya, aku tidak suka kematian. Kalau kematian itu hak, tapi tidak suka. Kemudian azakumullah. Karena musahabatah bil jasad syadidah, karena keterikatannya dengan jasad sangat kokoh. Sehingga untuk terpisah dari jasad itu sulit. Berat. Malhudah, perhatian. Dzikra fi ba'd an-nusakh hadha al-hadis waladhi qablahu fi haditsin wahid wa huwa sahih. Disebutkan di dalam beberapa cetakan, beberapa naskah-naskah Adabul Mufrad, beberapa salinan dari salinan Adabul Mufrad, bahwa hadis ini dengan hadis yang sebelumnya sama. Satu hadis bersambung. La yashkurullah man la yashkurun nas. Qala Allah ta'ala lin nafsi akhriji, qalat la akhruj illa kariha. Itu satu hadis. Sehingga dibawakan di sini dengan lafaz-lafaznya, dengan riwayat-riwayatnya. Wa huwa sahih hasba adh-dhahir, dan itu benar. Memang satu hadis sesuai dengan zahirnya. Karena al-awwal huwa al-murtabit bil bab, karena yang awal bersambung dengan babnya. Babnya tentang masalah siapa yang tidak bersyukur pada manusia. Hadisnya cocok. La yashkurillah man la yashkurun nas. Baik, sedangkan yang kedua, apakah berkaitan dengan masalah syukur? Enggak ada kaitannya dengan syukur sama sekali. Allah katakan kepada jiwa, keluarlah. Kemudian jiwa itu berkata, tidaklah aku keluar kecuali berat. Apa kaitan dengan syukur? Tetapi karena satu hadis, maka dibawakan dua lafaz ini, karena sungguhnya aslinya satu hadis. Amma tsani fal irtibat lahu bil bab. Adapun hadis kedua enggak ada kaitannya dengan bab. Wa qad siqa as-sanad marrataini khata'an fa sara haditsain. Maka kemudian disebutkan sanadnya dua kali, itu kesalahan. Sehingga terkesan dua hadis. Nah. Baik, kita ulang sanadnya. Ada perbedaan atau tidak perbedaan? Yang pertama, haddatsana Musa ibn Ismail. Qala haddatsana Rabi ibn Muslim. Qala haddatsana Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah. Dari sanad kedua sekarang. Qala haddatsana Musa ibn Ismail. Qala haddatsana Rabi ibn Muslim. Qala haddatsana Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sama? Sawa'un bisawa mislan bimitslin. Karena memang satu sanad. Kalau saja disebut satu kali, sanadnya di awal saja, maka tidak terkesan dua hadis dan tidak ada pertanyaan. Tetapi ketika disebut dua kali sanadnya, seakan-akan dua hadis dan muncul pertanyaan. Ma huwa soal? As-soal, ma'alaqatu hadal hadithi fil bab. Ma'alaqatu hadal hadith lil bab. Apa hubungan hadis ini dengan bab? Qala Allah ta'ala li nafsi, akhriji, qalat la akhruj illa kariha. Allah katakan kepada jiwa, keluarlah. Kemudian jiwa itu merasa berat. Dan tidak keluar kecuali dengan berat. Tidak ada kaitannya dengan masalah syukur. Tetapi dia disebutkan di sini karena bersambung, karena nempel, karena dia satu hadis. Maka semestinya, wallahu alam, tidak perlu dua sanad. Satu sanad saja. Haddatsana Musa ibn Ismail. Qala haddatsana Rabi ibn Muslim. Qala haddatsana Muhammad ibn Ziyad. An Abi Hurairah anin Nabi SAW qala la yashkurullah man la yashkurun nas. Qala Allah ta'ala lin nafsi akhriji qalat la akhruju illa kariha. Siapa yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang tidak bersyukur pada manusia, dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam lafaz lain disebutkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Lafaznya begitu dalam lafaz lain. Siapa yang tidak bersyukur pada manusia, dia tidak bersyukur pada Allah. Artinya siapa yang tidak memiliki rasa terima kasih kepada manusia, maka dia pun tidak bersyukur dengan baik atau tidak benar-benar bersyukur pada Allah SWT. Atau tidak sempurna syukurnya kepada Allah SWT. Dan jiwa, kalau disuruh keluar, ini jiwa siapa? Semua jiwa. Kalau disuruh keluar dari jasadnya, niscaya enggak akan keluar kecuali berat. Tapi harus keluar. Apa maknanya? Maknanya pemberitahuan bahwa jiwa memang demikian. Yang namanya hawa nafsu selalu begitu. Enggan untuk menerima kebenaran. Enggak suka untuk menerima sesuatu yang hak. Berat. Susah. Tetapi jangan dituruti. Jangan dituruti. Sebagaimana jiwa, kalau Allah katakan keluarlah, dia akan keluar. Walaupun karihatan. Sebagaimana lafaz hadis ini. Allah katakan pada nafs, akhriji, keluarlah. Maka berkatalah setiap jiwa, aku enggak keluar kecuali berat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala merasa malu untuk mencabut nyawa seseorang mukmin yang harus mati saat itu dalam keadaan Allah tidak suka menyakiti hambanya. Khairun a'azakumullah. Ala kulli hal, terjawab mengapa lafaz ini ada di sini padahal enggak berkaitan dengan syukur, karena ternyata dia satu hadis dengan yang sebelumnya. Bab ma'unatur rajul akhahu. Bab masalah pertolongan seseorang kepada hambanya atau kepada saudaranya. Pertolongan seseorang kepada saudaranya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Isma'il ibn Abi Uwais. Qala haddatsani Abdul Rahman ibn Abi Zanad an abihi an Urwah an Abi Murawah aw Murawih an Abi Murawih an Abi Dzarrin an an-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Disebutkan sanadnya sampai kepada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qila, dikatakan, ayyul a'mali khair. Nabi ditanya, amalan apa yang paling baik? Dijawab, imanun billah, beriman kepada Allah. Wa jihadun fi sabilih, dan berjihad di jalannya. Qila, dikatakan lagi, fa ayyur raqabi afdal. Kalau begitu, budak yang mana yang paling afdal untuk dimerdekakan? Qila aghlaha samanan, yang paling mahal harganya. Wa anfasuha inda ahliha, yang paling berharga bagi pemiliknya. Ini budak, dia punya 5 budak. Budak-budak ini semuanya pekerja, dipekerjakan. Yang satu paling rajin, paling disukai. Paling rajin, paling kuat badannya, paling sigap kalau disuruh, Masya Allah. Tapi kalau ingin memerdekakan budak, mana yang paling baiknya? Yang ini, yang paling rajin tadi. Yang paling baik tadi. Yang paling berharga bagi pemiliknya, merdekakan. Tentunya dari sisi nilai, sama seperti sedekah. Lebih besar, ya lebih bagus. Bukankah kalau itu adalah budak yang berharga, akan mahal harganya? Budak yang lemah, kurus, kering, gak punya tenaga, dijual di pasar gak laku. Kalaupun laku dengan harga murah. Mengapa? Karena lemah. Orang membeli budak untuk dipekerjakan. Tetapi kalau dia kokoh, kuat, maka kalau dijual akan mahal. Maka ini berarti dia mengorbankan harta lebih besar. Saya merdekakan yang kuat ini, yang rajin, yang bagus. Nah, apalagi kalau ada perangai-perangai yang jelek. Cacat itu masuknya, gak laku. Padahal masalah akhlak, badannya kuat. Tapi ini bandel, malas. Sering begini, sering bermaksiat, sering berbuat dosa, sering berbohong. Itu juga gak laku. Bahkan kalaupun tidak ada pahalanya, mungkin dia akan buang juga. Ngapain orang kayak gini? Pergi kamu. Sana, mau kemana saja, terserah. Dimerdekakan? Ya, dimerdekakan kamu. Gratis. Gak ada nilainya, dia gak suka. Berbeda dengan orang yang tadi melepaskan apa yang dia sukai. Yang dia cintai. Yang berharga, memiliki kelebihan-kelebihan. Maka ketika ditanya fa'ayur riqabi afdal, dijawab aghlaha samanan, yang paling mahal harganya. Wa anfasuha inda ahliha, dan yang paling berharga bagi pemiliknya. Kalau di mereka kan itu yang paling tinggi. Daripada yang cacat. Walaupun cuma 5 menit. Hah? Walaupun rusaknya cuma 5 menit saja, terus sembuh lagi. Ada pepatah di kalangan Arab yang menyebutkan orang yang seperti itu dikatakan Abu Sidi. Siapa Abu Sidi? Dulunya seorang budak. Yang ketika bekerja, nanti akan berhenti 5 menit. Dan kalau sudah berhenti 5 menit itu tidak bisa diganggu, enggak bisa disuruh, enggak bisa apapun, diam. Sampai setelah 5 menit jalan kembali. Bekerja kembali. Ada orang yang membeli dan enggak ngepremeh, cuma 5 menit. Iya, Suan, cuma 5 menit. Saya beli. Dipekerjakan. Ya Basidi. Begini, enggak jawab. Disuruh begitu, enggak jawab. Diam saja. Oh, lagi kumat Busidinya. Tunggu 5 menit. Setelah 5 menit jalan. Ah, cuma segitu. Rajin dia. Berenang bisa, bekerja bisa, semua bisa. Diajak kemana-mana dalam safar. Maka ketika berenang di tengah sungai, ketika melewati sungai, gak bisa berenang. Tuannya, kata Abu Sidi, ya tuan, saya bisa. Naiklah di punggungku. Berenang tengah lautan, tengah sungai, berhenti. Ya, kumat Abu Sidinya. Ya Abu Sidi, jangan di sini kumatnya, di seberang sana. Aku berikan 5 jam atau 5 hari. Tetap dia diam sampai mati berdoa. Ini pepatah ini menunjukkan bahwa jangan remehkan walaupun 5 menit. Itu cacat yang berbahaya. Cacat yang berbahaya. Kembali kepada kitab. Kalau orang yang seperti Abu Sidi dijual, bisa murah harganya. Kenapa? Ada cacat. Karena gak bisa ditentukan kapan 5 menitnya itu. Walaupun sebentar menurut mereka, tetapi berbahaya. Bagaimana kalau di kendaraan? Bagaimana kalau dia nyupir? Bagaimana kalau dia sedang di gunung? Nah. Qala afara'aita in lam astati' ba'd al-'amal. Pertanyaan orang tadi kepada Nabi, afara'aita in lam astati' ba'd al-'amal. Bagaimana kalau aku tidak mampu mengerjakan sebagian amalan-amalan? Artinya dia enggak bisa berbuat apa-apa. Lemah. Qala fatu'inu dha'i'an aw tasna'u li'akhraq. Qala afara'aita in dha'uftu? Qala tad'un nasa min ash-sharri fa innaha sadaqatun tasaddaq biha 'ala nafsik. Ada beberapa kalimat di sini yang disebutkan. Di antaranya fatu'inu dha'i'an, membantu orang yang kehilangan. Dia lemah, gak bisa bekerja. Tetapi dia bisa membantu orang lain untuk mencarikan barang yang hilang. Aidza dha'i'in min faqrin wa 'iyal. Dia tersia-siakan atau kehilangan sesuatu, atau dia gak memiliki sesuatu, maka kamu bantu dia. Qala, bagaimana kalau ternyata aku dalam keadaan tidak bisa berbuat sesuatu? Akhriq atau tasna' li akhriq. Ini ma laysa bi sani' tad'an nas min asy-syarr. Akhriq man laysa bi sani'. Kerjakan apa yang bukan sani'. Apa namanya? Kalau orang bisa bikin ini, bisa bikin itu, apa namanya? Keterampilan. Ini lakukan apa yang bukan keterampilan. Apa yang bukan sinah. Kamu mau bikin ini tidak bisa. Mau bikin itu tidak bisa. Mau ikut membantu bangunan tidak bisa. Tapi yang bukan sifatnya kemampuan, keterampilan. Apa yang kamu bisa kerjakan. Yang tidak pakai ilmu. Angkat barang misalnya. Atau mendorong. Dorongan seseorang ikut membantunya. Atau mencarikan apa yang hilang dari saudaramu, bantu mereka. Orang yang berbuat dapat pahala. Kamu gak bisa berbuat seperti dia. Bantu orang itu dengan apa yang kamu bisa. Ada orang yang memang tidak mampu. Tetapi dia punya harta. Biar orang lain yang bekerja, kamu yang beri uangnya. Kerjakan, kerjakan, bantu dia. Saya kasih uang untukmu. Karena dia gak bisa. Ini jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan. Tidak mesti harus kamu yang berbuat. Kalau kamu gak bisa, orang lain yang bekerja, kamu yang bantu. Bantu tenaganya. Bantu tenaganya dengan minuman manis. Karena itu akan membuat tenaga. berikan teh manis, apalagi es teh. Wah, senang banget itu yang bekerja. Kenapa? Karena kamu gak mampu. Ini barakallahu fikum. Sebisa apa yang kamu bisa. Kalau dia bertanya lagi, afara'aita in dha'uf, bagaimana pendapatku kalau aku lemah? Gak bisa semuanya. Kalau tadi gak bisa, maksudnya gak bisa keterampilannya. Gak bisa. Membangun gak bisa, begini gak bisa, berbuat itu gak bisa. Ya sudah, kamu bantu dengan hartamu, atau kamu bantu dengan sesuatu yang bukan perkara yang pakai ilmu. Kalau bangunan jadi apanya? Kernetnya. Kan bisa. Bawain itu semua ke sini. Sebagaimana ketika ngecor, kalian semua bantu. Padahal kalian bukan tukang. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak pakai ilmu. Tapi untuk merapikan, melepas, segala macam, masang keramik, sudah jangan macam-macam. Bisa berantakan bangunan. Karena kamu memang bukan ahlinya. Tetapi kalau membantu mereka, bisa. Menaikkan semennya ke atas, menaikkan embernya ke atas, memberikan bantuan apa yang mereka butuhkan, mengangkat batu-batunya dari tempat yang jauh ke tempat yang dekat, biar tukang-tukang tadi mampu, lebih gampang karena sudah dekat. Ila akhirih. Nah sekarang pertanyaannya, kalau itu pun tidak bisa. Yang da'uf itu, aku lemah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tayyib. Kata Nabi, tada'an nas minasyar. Kalau gitu, jangan berbuat jelek. Kamu tidak bisa berbuat sesuatu. Paling tidak, kamu jangan berbuat jelek. Jangan mengganggu mereka. Enggak mampu berbuat apapun, tapi duduk di tengah-tengah mereka yang sedang kerja. Ganggu. Atau malah mengganggu kerjaan mereka dengan sesuatu yang mengganggu. Fahadha la yajuz. Kalau kamu tidak mampu berbuat, enggak mampu membantu, kamu lemah. Paling tidak, kamu jangan ganggu mereka. Jangan sakiti mereka. Jangan ngacau mereka. Karena kalau kamu tidak mengganggu mereka, engkau sedekah. Sedekah untuk dirimu sendiri. Mengamankan mereka, itu sedekah untuk dirimu sendiri. Karena kamu tidak mengganggu mereka, tidak menghalangi mereka, tidak jatuhkan mereka, ila akhir. Termasuk tidak menyakiti mereka. Tada'an nas minasyar. Tinggalkan segala kejelekan kepada manusia. Jangan berbuat jelek pada manusia. Nah, fiqh hadisnya. Dalam hadis ini ada beberapa faedah-faedah penting. Pertama, keimanan kepada Allah dan jihad fisabilillah merupakan sebaik-baik amalan. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ayyu, ketika ditanya ayyul a'mali khair, amal apa yang paling baik, dijawab imanun billah. Iman kepada Allah. Yang kedua, dijawab jihadun fisabilillah. Berjihad ila jalan Allah. Min ahabbil a'mal ila Allah, dan itu adalah sebaik-baik amalan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-hathu ala musa'adati man yahtaju ila aun. Yang kedua, anjuran untuk membantu saudaramu yang butuh bantuan. Fi amalin ya'jizu anhu, pada amalan yang dia tidak mampu. Kas-sani', seperti sani', seperti keterampilan-keterampilan tertentu. Keterampilan memasang keramik, melepat tembok, segala macam. Atau keterampilan membuat ini, membuat itu. Kamu gak bisa. Apakah kamu bisa membantu? Bisa. Dengan sesuatu yang tidak memakai keterampilan. Perlu apanya Pak? Saya bawakan. Perlu apa lagi? Ini saya bawakan. Pasir? Saya bawakan. Semuanya? Saya bawakan. Kalau membawakan kan gak pakai ilmu. Kalau ngaduk saja masih ada ilmunya sedikit. Campurannya kurang pas akan merusak nantinya. Tapi kalau membawakan, apa susahnya? Semua orang bisa. Itu gak memakai ilmu. Bukan sina'ah. Membantu orang yang butuh bantuan, kalau dia tidak sanggup atau tidak mampu untuk mengerjakan sina'ah tersebut, maka paling tidak membantu dengan apa yang dia bisa. Tiga. Sa'yul Islam fi tahriril ariqa. Pelajaran ketiga, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Islam berupaya untuk membebaskan budak. Yang paling tingginya memerdekakan budak adalah budak yang berharga, yang kuat, yang baik, yang enggak punya adab-adab yang jelek, yang perangainya bagus, muslim, maka merdekakan mereka. Yang lainnya otomatis. Yang lainnya otomatis enggak akan dimerdekakan. Mengapa? Karena lebih murah. Kalau yang mahal sudah dimerdekakan, apalagi yang murah. Kalau yang dibutuhkan saja sudah dimerdekakan, yang dia sangat senangnya dengannya, itu dimerdekakan. Apalagi yang di bawahnya. Saya enggak butuh kamu. Saya merdekakan kamu. Bebas sana pergi kemanapun. Selesai. Maka berkurang perbudakan di muka bumi. Yang keempat, al-imtina'u 'anisyarr wa idza'ul akharin dakhil fi a'malil iman. Yang keempat, kita mendapatkan juga pelajaran penting. Al-imtina' 'anisyarr, menghindar dari kejelekan-kejelekan, dari kejahatan-kejahatan, tidak berbuat jelek, tidak berbuat jahat. Dan juga dari idza'il akharin, tidak mengganggu orang lain. Itu termasuk dalam iman. Termasuk di dalam iman. Baik. Kembali kepada kita. Babu ahlil ma'rufi fi dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Bab, golongan kebaikan di dunia akan menjadi golongan kebaikan di akhirat. Qala haddatsana Aliyun ibnu Abi Hashim, qala haddatsana Nusair ibnu Umar ibnu Yazid ibnu Qabisah. Ibnu Yazid Ibn Yazid al-Asadi. An fulanin, dari fulan. Qala sami'tu Burmata ibn Al-Lays ibn Burma annahu sami'a Qabisah ibn al-Asadi qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul. Dikatakan aku mendengar Qabisah ibn al-Asadi berkata, aku di sisi Nabi dan aku dengar beliau berkata. Sanadnya ada seorang yang hanya disebut fulan. Tidak jelas siapa dia. Maka tidak jelas pula sahih atau dhaifnya, thiqah atau tidak thiqahnya. Maka hadis ini dengan sanad ini ada permasalahan. Yaitu ada majhulnya seseorang. Tetapi dengan hadis-hadis lain yang disebutkan dengan jelas, dia menjadi naik, menjadi sahih. Maka disebutkan hadisnya sahihun li ghairihi. Sahih karena dukungan lafaz hadis lain. Sahih karena dukungan sanad-sanad lain. Itu sahih li ghairihi. Baik. Sami'tuhu yaqul. Aku mendengar beliau berkata, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi bil akhirah. Wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Golongan ahlul ma'ruf di dunia akan menjadi ahlul ma'ruf juga di akhirat. Golongan ahlul munkar di dunia dan dia akan jadi ahlul munkar juga di akhirat. Apa maknanya? Apa fiqihnya? Kalimat ma'ruf, ma'ruf. Kalimat ma'ruf sudah ma'ruf. Ma huwa atau ma hiya? Kullu ma hasanahu Allahu fi syara' wa ahallahu wa atabahu. Yang namanya al-ma'ruf adalah semua yang dianggap baik oleh Allah dalam syariatnya. Semua yang dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya dalam syariatnya. Wa ahallahu, dan semua yang halal disebut ma'ruf. Wa atabahu, dan semua yang dianggap tayyib adalah ma'ruf. Sedangkan munkar sebaliknya. Kullu ma qabbahahu Allahu fi syara', semua yang dianggap jelek oleh Allah dalam syariat. Wa harramahu wa karraha, semua yang dianggap haram, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan semua yang tidak disukai, disebut dengan munkar. Tentunya maknanya adalah ahlul ma'ruf di dunia, orang-orang yang dikenal dengan amalan baik, ucapan baik, sikap yang baik, niscaya di akhirat juga akan tergolong dengan golongan orang baik. Adapun ketika di dunia ahlul munkar, yang dikenal dengan kemunkarannya, kejelekannya, kejahatannya, maka dia akan jadi ahlul munkar juga di akhirat. Digolongkan bersama ahlul munkar. Berarti yang dilihat apanya? Yang mendominasinya. Barakallahu fikum. Dilihat, dikenal sebagai apa dia? Orang yang selalu berbuat baik, pernahkah dia berbuat jelek? Hah? Pernah apa enggak pernah? Pernah. Karena tidak ada manusia yang maksum kan? Artinya orang-orang ahli khair, ahli ma'ruf, pernah berbuat sesuatu kejelekan. Tetapi dia digolongkan ahli ma'ruf. Ya. Karena kejelekannya tertutup dengan sekian banyak kebaikan. Sebaliknya, ahli syar, ahli munkar, apakah enggak pernah berbuat baik? Hah? Ya kadang-kadang berbuat baik. Tetapi kemunkarannya sudah menutupi kebaikan-kebaikannya. Maka orang ini dikenal dengan ahlus syar atau ahlul munkar. Maka ahlul ma'ruf digolongkan bersama ahlul ma'ruf, ahlul munkar digolongkan dengan ahlul munkar. Sehingga ketika Rasulullah SAW bersama sahabatnya duduk-duduk, ada jenazah lewat. Mereka asnau alaihi bil khair. Para sahabat memuji dengan kebaikan. Ini orang baik, ini orang begini, ini orang begitu. Dipuji-puji oleh mereka. Nabi bersabda, wajabat, wajabat. Mesti, mesti. Begitu ada jenazah lagi, lewat, para sahabat menyebutnya dengan kejelekan. Ini orang paling jelek perangainya. Ini orang paling begini, paling begitu. Oh, dikenal sama keluarganya begini. Diceritakan betapa jeleknya orang-orang ini. Atau betapa banyaknya kejelekannya. Sampai Nabi menyatakan, wajabat, wajabat. Mesti, mesti. Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau menyatakan wajabat, wajabat? Yang tadi kita puji, kau katakan wajabat, wajabat. Sekarang kita cerita juga mereka, atau orang yang kedua, kau katakan wajabat, wajabat. Kata Nabi, iya. Bahwa yang pertama tadi kalian puji dia, maka wajabat lahul jannah. Mesti baginya mendapatkan surga. Yang kedua kalian cerca dia, maka wajabat lahun nar, mesti baginya neraka. Antum syuhada'ullahi fid dunya, karena engkau adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Saksi-saksi Allah di muka bumi. Artinya yang benar-benar menilai dengan jujur, menilai dengan fitrahnya, dengan ilmunya, dengan agama yang dia punya, artinya dengan dalil-dalil, maka mereka jadi syuhada. Orang-orang yang dipuji oleh orang-orang baik. Para sahabat kan orang-orang baik. Orang-orang saleh. Maka insya Allah dia orang baik. Itu ahlul ma'ruf akan menjadi ahlul ma'ruf di akhirat. Sedangkan yang dicerca oleh orang-orang baik. Dicerca oleh orang-orang saleh. Dicerca oleh orang-orang yang masya Allah agamanya. Maka berarti ini orang jelek. Ahlul munkar. Maka dia akan menjadi ahlul munkar pula di akhirat. Assalamualaikum. Walafiyah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan sebiji darah pun akan melihatnya nanti yaumul qiyamah. Siapa yang berbuat kebaikan sebiji darah pun akan melihatnya di akhirat. Siapa yang berbuat jelek pun akan melihat di akhirat nanti. Ini ikhwanu lillahi na'azakumullah. Disebutkan dalam hadis tersebut. Adapun yang berikutnya, haddatsana Musa ibnu Ismail Qala haddatsana Abdullah ibni Hassan al-Anbari. Tetapi hadisnya dhaif. Disebutkan dalam silsilah al-ahadits dhaifah. Nakra? Kita baca? Dalam keadaan tahu ini dhaif ya. Jangan jadikan hujjah. Jangan jadikan sebagai dalil, sebagai hujjah. Baik, nakra sardan. Qala haddatsana Abdullah ibn Hassan al-Anbari, qala haddatsana Hibban ibn 'Asim wa kana Harmalah aba ummah. Fahaddathatni Safiyyah bintu Ulaybah wa Duhainah bintu Ulaybah wa kana jadduhuma Harmalah. Kedua wanita ini jadduhuma, kakeknya adalah Harmalah. Aba abiha, bapaknya mereka. Anahu akhbarahum, bahwa dia mengkhabarkan. An Harmalah tabni Abdillah, dari Harmalah yang berarti kakeknya. Anahu kharaja hatta atan nabiyya, bahwa beliau keluar sampai mendatangi Nabi SAW. Fakana indahu, maka dia berada di sisinya. Hatta arafahu Nabi SAW, sampai dia mengenali Nabi, atau sampai Nabi mengenali beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Falam artahala kultu fi nafsi, ketika aku pergi aku katakan pada diriku, wallahi la atiyanna nabiyya hatta azdada minal ilm. Kata beliau, sungguh aku akan datangi Nabi hingga aku bertambah ilmunya. Faji'tu amshi hatta kumtu baina yadih. Maka aku berjalan menemuinya sampai aku berdiri di hadapannya. Faqultu ma ta'muruni a'mal. Dia katakan pada Nabi, apa yang kau perintahkan padaku untuk aku kerjakan. Qala ya Harmalah, i'til ma'ruf wajtanibil munkar. Ya Harmalah, kerjakan yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Thumma raja'tu, kemudian aku pulang. Hatta ji'tu rahilah, sampai aku datang ke kendaraanku. Tsumma aqbaltu hatta qumtu maqami qariban minhu, hingga aku datang dan aku berdiri di tempat berdiriku dekat di sisinya. Faqultu ya Rasulullah, ma ta'muruni a'mal? Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku untuk aku kerjakan? Qala ya Harmalah. Nabi mengatakan lagi, ya Harmalah, kerjakan yang ma'ruf, jauhi yang munkar. Wanzur ma yu'jibu udhunaka an yaqula laka al-qaum idza qumta min 'indihim fa'tihi. Lihatlah apa yang mengagumkan telingamu dari ucapan kaummu kepadamu kalau engkau meninggalkan mereka atau engkau pergi dari sisi mereka, maka datangilah dari sana. Wanzur alladhi takrah, dan lihat pula apa yang kau tidak sukai dari ucapan kaummu, maka hindarilah. Idza qumta min 'indihim fajtanibhu, kalau engkau berdiri dari sisi mereka, apa kata mereka, kalau mereka tidak suka, maka jangan kerjakan. Falamma raja'tu tafakkartu fa idza huma lam yad'a syai'a. Ketika aku pulang ke rumahku, aku berpikir ucapan Nabi tadi, ternyata tidak ada yang ditinggalkan oleh dua perintah itu sedikit pun. Artinya dengan dua perintah itu mengenai seluruh agama. Sedangkan kaum yang dimaksud tentunya kaum muslimin, para sahabat. Kerjakan yang baik, tinggalkan yang jelek. Itu sudah lengkap sekali. Lengkap sekali. Berarti kerjakan tauhid, jauhi syirik. Ikuti sunnah, jauhi bid'ah. Kerjakan ketaatan-ketaatan, jauhi kemunkaran-kemunkaran. Seluruh agama terkena. Dan lihatlah apa yang diucapkan oleh kaummu pada kepadamu. Kalau kebaikan-kebaikan, maka datangilah dari situ. Kalau kejelekan-kejelekan, hindarilah yang itu. Berarti disuruh untuk berbuat baik pada manusia. Disuruh untuk berbuat baik pada manusia. Qadirin a'azakumullah, apa manusia yang dianggap sejelek-jelek manusia? Ya Aisyah, syarrun nas, atau sejelek-jelek manusia adalah siapa yang dijauhi oleh manusia? Ittiqa'a fuhsyih. Oh, kama qala sallam, orang yang dijauhi manusia karena takut dari kejelekannya. Itu orang yang paling jelek. Yang manusia menghindarinya, ittiqa'a fuhsyih, karena takut dari kejahatannya, kejelekannya, perangainya. Maka orang ini paling jelek. Maka dari situlah Rasulullah SAW menyatakan, lihatlah, dengarlah apa ucapan kaummu ketika kamu pergi dari sana. Apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek? Artinya kembali kepada urf, urf masyarakat. Ini pada perangai-perangai. Sikaplah dengan sikap yang baik. Qanibin a'azakumullah. Alhamdulillah, hadis ini dhaif. Kalau enggak, akan jadi dalil oleh mereka-mereka yang selalu ukurannya manusia. Tapi apa kata orang? Kerjakan sunnah yang ini, tapi mereka enggak suka. Kerjakan perintah Allah yang ini, tapi manusia nanti bilang apa? Ukurnya manusia terus. Padahal, insaha, kalaupun hadis ini sahih, maka kaum yang dimaksud adalah para sahabat, orang-orang baik. Ukurannya adalah orang-orang baik, bukan orang-orang umum yang tidak mengerti ilmu. Nah, ala kulli hal, hadis ini tidak jadi hujjah, karena hadis ini dhaif. Qala haddatsana al-Hasan ibn Umar, qala haddatsana Mu'tamir, qala dzakartu li abi hadis Abi Utsman an Salman annahu qala in ahli al-ma'ruf fi ad-dunya hum ahli al-ma'ruf fi al-akhirah fa qala inni sami'tuhu min Abi Utsman yuhaddithuhu an Salman fa 'araftu anna dhaka kadhak fama haddastu bihi ahadan qat. Disebutkan dengan sanadnya sampai kepada Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Qala inna ahlal ma'ruf fid dunya, asunya golongan orang yang baik di dunia itu adalah golongan orang yang baik di akhirat. Faqala, dia berkata, ini sami'tu min Abi Utsman, aku mendengar dari Abi Utsman menyampaikan dari Salman. Fa'araftu anna dhaka kadhak, maka aku tahu yang ini sama dengan yang itu. Karena dia dapat riwayat dari dua golongan, dari dua orang. Yang ini dengan yang itu. Maka aku tahu yang ini sama dengan yang itu. Berarti mencocoki dari dua riwayat, dua-duanya menyatakan bahwa ahlul ma'ruf di dunia akan menjadi ahlul ma'ruf di akhirat. Fama haddastu bihi ahadan qat, dan aku tidak menyampaikannya kepada siapapun. Qat. Maksudnya bahwa aku pernah juga mendengarkan yang ini dari yang lain. Qanibin a'azakumullah. Tetapi kamu lihat bahwa ini tidak ada ucapan Rasulullah SAW. Artinya hadis ini apa? Mauquf. Mauquf ala Salman. Bab inna kulla ma'rufin sadaqah. Bab tentang seluruh ma'ruf adalah sadaqah. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل معروف صدقة. حديث صحيح. كل معروف صدقة. Semua perbuatan baik adalah sedekah. قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثني سعيد ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل مسلم صدقة atas setiap muslim harus ada sedekah. Ini kewajiban bagi setiap muslim untuk bersedekah. Qalu, mereka bertanya, fa illam yajid, bagaimana kalau ada seseorang yang tidak punya untuk sedekah? Qala fayatamil biyadaihi fayanfa nafsahu wa yatasaddaq. hendaklah dia berbuat dengan tangannya, dengan kedua tangannya, dan kemudian memberikan manfaat pada dirinya dan juga pada orang lain. Itu sedekah. Kalau fa'il lam yastati' aw lam yaf'al, kalau dia tidak bisa atau enggak bisa melakukannya, qala fayu'inu dha al-hajah al-malhuf, bantu orang yang membutuhkan. Kalau fa'il lam yaf'al, kalau ternyata dia juga enggak bisa, qala fayamur bil khair, hendaklah menyuruh pada yang baik. Wa ya'mur bil ma'ruf, menyuruh pada yang ma'ruf. Qalu fa in lam yaf'al, kalau ternyata itu pun dia enggak bisa lakukan, qala fayumsik anisyar, tahan diri dari kejelekan. Fa innahu lahu sadaqah, karena itu pun sadaqah. Lihat urut-urutannya. Urut-urutannya sama dengan yang tadi. Sama dengan bab ma'unah rajul akahu. Bab seseorang membantu saudaranya. Pertama, hendaklah dia berbuat. Membantu, memberikan sedekah. Kalau tidak mampu, maka paling tidak dia beramal yang membantu orang lain. Kalau ternyata dia enggak bisa mengamalkan sesuatu, dia enggak punya keahlian, maka membantu orang yang beramal tadi. Membantu orang yang punya keahlian tadi. Kalau fa'il lam yastati, kalau enggak bisa juga bagaimana? Maka perintahkan kepada kebaikan. Suruh orang lain berbuat baik. Karena mandalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan orang lain berbuat baik, maka dia seperti pelaku. Fa'il lam yaf'al, kalau itu pun dia enggak bisa. Entah karena enggak berani, takut, khajal, malu, gengsi, segala macam, orang yang lemah kadang-kadang enggak berani ngomong. Paling tidak engkau tahan dirimu dari kejelekan. Tahan dirimu, jangan berbuat jahat, jangan mengganggu orang, jangan menyakiti orang lain. Maka itu pun sedekah. Itu pun sedekah. Maka ala kulli muslim sedekah. Kembali kepada hukum asalnya. Setiap muslim harus bersedekah. Al-malhuf maknanya al-muttar, orang yang kepepet. Al-mazlum, orang yang terdolimi. Fikih hadisnya atau pelajaran yang kita ambil, targhib fil amal wal kasab, anjuran untuk bekerja, mencari pendapatan. Wal has ala fi'lil khair hasbal imkan, dan anjuran untuk berbuat baik sebisanya. Sebisanya seperti urutan tadi. Kalau bisa kamu kerjakan, kalau enggak bisa kamu bantu orang lain, kalau enggak bisa lagi kamu berikan dananya, kalau enggak bisa lagi kamu nasihati dengan kebaikan, kalau enggak bisa juga hendaklah begini. Hasba al-imkan. Paling tidak, paling sedikit, engkau tidak mengganggu orang lain. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Masuk juga dalam bab apa tadi? Bab membantu orang lain. Maka kana Allah fi auni al-'abdi, maka kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Allah akan menolong seorang hamba. Allah fi auni al-'abdi, maka kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Yang kedua, fadl madyad al-aun wal musa'adah ila al-mankubin. Kedua, keutamaan membantu orang yang kesusahan. Orang yang punya hajat, orang yang terzalimi atau orang yang dalam keadaan kepepet. Yang ketiga, fadl imtina' anisyar. Yang ketiga, keutamaan tidak mengganggu orang. Keutamaan untuk tidak menyakiti orang lain. Keutamaan untuk dia tidak memberikan pada orang lain syar. Itu pun termasuk sedekah. Yang keempat, faedah dari hadis ini, bahwa semua tadi dinamakan sedekah. Membantu orang disebut sedekah. Memberikan harta kepadanya disebut sedekah. dia menasihati orang lain, disebut sedekah juga. Ta'mur bil ma'ruf, itu juga sedekah. Wa tanha 'anil munkar, juga sedekah. Yang berikutnya. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Hisham ibn Urwah qala haddatsani abi anna Aba Murawih al-Ghifari akhbarahu anna Aba Dzar akhbarahu, bahwa Abu Dzar menyampaikan kepadanya anahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, amal apa yang paling baik? Qala imanun billah wa jihadun fi sabilih. Qala fa ayyu riqabi afdal? Qala aghlaha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha. Qala ara'aita in lam af'al? Qala tu'inu dha'i'an aw tasna li akhriqa. Qala ara'aita in lam af'al? Qala tad'a an-nas min ash-sharri fa innaha sadaqah tasaddaq biha 'ala nafsik. Hadisnya sudah lewat, maka enggak perlu jelaskan kedua kalinya. Cukup bahwasanya ini adalah hadis yang sama, tetapi diulang kembali oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah karena dia berkait dengan bab tadi. Di sana disebutkan untuk menunjukkan tentang membantu saudaranya. Di sini dimuat lagi untuk menunjukkan bahwa itu sedekah. Itu merupakan sedekah. Hadatsana Abu Nu'man qala hadatsani Mahdi ibn Maimun an Wasil Mawla Abi Uyainah an Yahya ibn Uqail an Yahya ibn Ya'mur an Abi al-Aswad ad-Dili, kadang-kadang disebut ad-Dili, kadang-kadang ad-Du'ali, wakilahuma wahid, dan dua itu satu orang. An Abi Dharrin qal qila ya Rasulullah dhahaba ahlul duzur bil ujur يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. Kata Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور, orang-orang kaya membawa seluruh pahala, membawa seluruh pahala. Kenapa? Kata mereka, mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, sama. Tapi mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Berarti pahala semua diambil mereka, orang-orang kaya. Qala, maka Nabi menjawab, alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Kata Nabi, bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian sesuatu agar kalian bersedekah. Artinya kalian juga memiliki sesuatu untuk bersedekah. Apa itu? Qal, kata Nabi, inna bi kulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqah. Sesungguhnya setiap ucapan subhanallah, setiap ucapan alhamdulillah, itu sadaqah. Bahkan sampai budu' ahadikum sadaqah. Bahkan pada kemaluan kalian ada sadaqah. Artinya, ketika memberikan sadaqah pada istrinya. Memberikan nafkah batin pada istri, itu pun sedekah. Qila ma sya ya Rasulullah fi syahwatihi sedekah? Ya Rasulullah, apakah dalam syahwat juga ada sedekah? Qala law wudi'a fil haram. Alaysa kana alaihi wizrun? Kalau diletakkan perkara syahwat tadi pada yang haram, bukankah kena dosa? Iya, tentunya kena dosa. Qala dzalika in wada'aha fil halal kana lahu ajr. Berarti kalau ditempatkan pada yang halal, dapat pahala. Kalau diberikan pada yang haram, dapat dosa. Kalau diberikan pada yang halal, dapat pahala. Nah, kalau diberikan pada yang haram, dapat dosa. Maka kalau diberikan pada yang halal, dapat pahala. Diajak oleh Rasulullah SAW untuk berpikir dengan benar. Bahkan, fi buz'i ahadikum sadaqah. Bahkan pada kemaluan kalian ada sadaqah. Alaysa, bukankah? Kalau seorang suami membiarkan istrinya tidak disentuh sekian lama, bukankah itu kedzaliman? Dia punya 4 istri. Satu istri dia datangi, yang lain enggak pernah dia datangi, enggak pernah dikasih nafkah batin. Bukankah itu kezaliman? Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fatadzuruha kal muallaq. Kamu sia-siakan dia seperti barang yang tergantung. Dicerai tidak, dijimai pun tidak. Dosa. Tapi kalau itu dosa, berarti mana yang pahala? Yang pahala adalah kamu berikan sedekah kepadanya. Kamu berikan nafkah batinnya, didatangi dia, diberikan hak-haknya. Hadza fi riwayah. Ini dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain, diajarkan oleh Nabi zikir-zikir agar mereka bisa bersedekah. Bahwa setiap tasbih, setiap tahmid, sedekah. Diajarkan untuk berzikir seperti ini. Setiap setelah sholat, ucapkan ini, ucapkan ini, ucapkan ini. Mereka mengerjakan sebagai sedekah. Ternyata orang-orang kaya itu mendengar bahwa itu sedekah. Maka orang kaya ikut berzikir seperti itu juga. Ucapan subhanallah 33 kali. Ucapan alhamdulillah 33 kali. Ucapan takbir 33 kali setelah sholat. Maka mereka kembali lagi orang-orang miskin ini kepada Nabi. Ya Rasulullah, ternyata sekarang orang-orang kaya juga melakukan apa yang kita lakukan. Ya kita kalah lagi. Apa jawaban Nabi SAW? Dalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu fadilah dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Udah gak bisa protes. Itu sudah fadilah Allah. Yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Qul inna a'udzubikumullah, itu karena para sahabat yang masya Allah, walaupun kaya tetapi mereka tetap berlomba-lomba untuk beramal dengan amalan saleh. Beribadah, salat, zikir. Iya kan? Tapi bandingkan dengan sekarang. Biasanya orang kaya enggak punya waktu. Biasanya. Bahkan salat aja buru-buru. Ditunggu oleh partner bisnisnya. Akan berbicara masalah ini, akan berbicara masalah itu. Atau khawatir perusahaannya tidak terkontrol. Bahkan duduk di majelis ilmu, HP-nya bergetar. Dilirik sama dia, aduh, ternyata order. Ini di majelis ilmu. Ustaznya lagi nerangkan, dia masih SMS-an. Ya, kirim saja. Ini yang kontainer itu bawa ke sana. Ini ya kirim segera. Hanin juga sebelumnya mungkin jangan terlambat ya. Ya. Duduk lagi dengar lagi separuh sudah putus. Iya kan sudah enggak bersambung. Tadi ngomong apa saat itu ya? Baru perhatian sebentar lagi bergetar lagi. Ya. Dibuka lagi. Loh, kok dikirimnya ke sana? Kamu ke sini bukan ke sana. Ya. Maka tahabal al-dusur bil ujur. La Allah, tidak sama sekali. Bahkan sebaliknya, kasihan ahlu dusur. Sibuk mereka dengan urusan dagangnya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika orang-orang miskin sempat untuk berzikir, membaca zikir-zikir pagi, zikir sore, ba'da salat dan sebagainya, orang-orang kaya biasanya enggak sempat. Tetapi ketika mereka bisa bersedekah, orang miskin enggak bisa bersedekah. Sehingga seimbang amal-amal soleh mereka. Nasa ta'ala al-afiyah wa-rahmah. Subhanakum bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.